إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه Kita pada pembahasan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub, fadilah tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub, dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan tauhid, menunjukkan adanya keutamaan tauhid. Disebutkan dalil yang dipaparkan oleh muallif rahimahullah, ayat dalam surat Al-An'am, tepatnya pada ayat yang ke-82, dan telah kita selesaikan pembahasannya. Kemudian setelahnya beliau bawakan hadis melalui jalan sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wal nar haqqun adkhalahu allahu al jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang dia semata dan tidak dipersekutukan baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia pula telah bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah. Kita bahas terlebih dahulu awal hadis adanya persaksian dua kalimat syahadah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, man syahida an la ilaha illallah, Di situ padanya kata syahida, bersaksi. Kata beliau, asyhadu la takunu illa an ilmin sabiqin. Maka persaksian tidaklah ada kecuali berdasarkan dengan ilmu. Naam, dengan ilmu yang dahulu. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan pada ayatnya, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Tidaklah dia bersaksi dengan hak, dengan benar atas persaksiannya tadi, wahum ya'lamun, dalam keadaan dia itu berilmu, dalam keadaan dia mengetahui. Maka dari situ membuktikan bahwa persaksian tadi adalah muncul dari ilmu yang telah dia ketahui sebelumnya, kemudian mengantarkan kepada persaksian yang hak berupa persaksian syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata beliau rahimahullah bahwa ilmu yang menyatakan bahwa la ilaha illallah itu sifatnya adalah gharizi. Sifatnya adalah ilmu tersebut merupakan pembawaan atau naluri. Terbukti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap anak yang dilahirkan itu berdasarkan dari fitrahnya. Fitrah yang benar, fitrah yang mendasar, di sana menunjukkan naluri atau pembawaan persaksian bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang diibadahi. Naam. Maka itu sifatnya adalah gharizi. Dan bisa pula ilmu tadi didapatkan dengan muktasabah, diperoleh dengan cara mencari, yang dengannya ketika seseorang memahami ayat-ayat Allah, kemudian dia memikirkan kandungan yang ada di dalamnya, kemudian tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan al-haq, sehingga pembuktian dari apa yang telah dia ketahui, apa yang dia telah pelajari tadi, mengantarkan bahwa dialah Allah Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang diibadahi semata. Dan menyatakan pula bahwa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah. Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Maka di situ ilmu tadi didasarkan dengan upaya, dengan mencarinya. Kemudian sepakat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah dia mendapatkan al-haq. Kemudian beliau lebih lanjut membahas tentang kata alla ilaha illallah. Man syahida alla ilaha illallah. Antara kata syahida dan kata la ilaha illallah, maka di sana huruf an yang jenisnya mukhaffafah minat thaqilah, jenisnya adalah mukhaffafah, yakni bisa dikatakan tidak bertasydid, nunnya dalam keadaan sukun dan tidak bertasydid, maka dikatakan mukhaffafah, artinya ringan. Sedangkan jika bertasjid maka dinamakan taqilah, dinamakan berat. Maka jenisnya adalah mukhaffafah. Dan tak kala seseorang mengucapkan dengan tasjid, maka itu kesalahan kata beliau. Itu adalah kekeliruan. Li'annal musyaddadah la yumkin hadfu ismuha wal mukhaffafa yumkin hadfuhu. Disebabkan karena itu adalah musyaddadah dengan tasjid, maka tidak mungkin menjadikan isimnya dihapus. Beda masalahnya ketika itu dalam keadaan mukhaffafah, tidaklah bertasjid, maka memungkinkan isimnya dihapus. Sekilas beliau bahas tentang masalah dari sisi nahwunya. Maka di situ padanya kata an, na'am, setelah kata syahida, syahida an la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, kata la ilaha illallah. Beliau bahas terlebih lanjut terkait dengan la ilaha, yakni la ma'luh, yakni la ma'luh, tidak ada sesuatu yang dijadikan ilah. Al-ma'luh yakni al-ma'bud mahabbatan wa ta'zima. Tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai ilah, karena makna ma'luh adalah al-ma'bud yang disembah dengan penyertaan sikap mahabbatan wa ta'zima, sikap kecintaan dan sikap pengagungan. Ketika seseorang menjadikan ilah ilah yang lain, maka di situ dia telah letakkan, terakui ataupun tidak, adanya sikap mahabbah, sikap kecintaan dan sikap ta'zim, pengagungan kepada yang disembah baginya. Maka la ilaha adalah tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai ilah. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah kata la ilaha yang tentunya di situ sebagai bentuk nafi, bentuk peniadaan, maka setelahnya illallah, bentuk isbat, bentuk penetapan, yang maknanya la ma'luh illallah, tidak ada yang dijadikan ilah kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang dijadikan ilah kecuali hanyalah Allah jalla wa ala. Walihada hukya an Quraisy qauluhum. Maka oleh karenanya dikisahkan tentang kaum Quraisy dalam pernyataan mereka yang diabadikan oleh Allah jalla wa ala. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan ilah sebagai ilah yang satu? Apakah dia maukan demikian? Datangnya Muhammad kemudian tiba-tiba dia jadikan ilah-ilah yang ada selama ini, kemudian diperintahkan bagi kita untuk menjadikan ilah yang satu. Demikian perkataan Quraisy melontarkan sebagai bentuk penolakan. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh yang demikian tadi adalah sesuatu yang mengherankan. Sungguh tidak mungkin bagi kami, kata mereka, untuk menuruti permintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyahid dari ayat ini, di sana disebutkan alihah. Aja'alal alihah, apakah dia jadikan, akan jadikan ilah-ilah yang ada, menunjukkan bahwa adanya ilah-ilah yang lain selain Allah. Maka tatkala diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka faham bahwa la ma'luh illallah. Tidak ada lagi yang namanya ilah-ilah yang mereka sembah selain ini, mengharuskan bagi mereka untuk mengecualikan sesembahan itu hanya untuk Allah. Sehingga mereka mengerti tentang kandungan itu, dengan serta-merta mereka melakukan penolakan. Inna hadza la syai'un ujab. Berbeda dengan kondisi sebagian umat yang tahu dan hafal dengan ucapan itu, kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi mereka tidak mengerti kandungan yang sebenarnya. Sehingga yang terjadi kemudian dalam kehidupan sehari-hari masih menjadikan ilah-ilah yang lain selain Allah. Padahal dia akui dan dia ucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Nah, sementara dalam realisasi kehidupannya, amalan-amalan yang dia lakukan masih bersinggungan dengan ketauhidan yang sebenarnya. Sedangkan kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy, mengerti tentang makna itu karena mereka terlahirkan dalam kondisi mengerti bahasa Arab, sehingga dengan itu mereka tidaklah mau mengucapkannya. Karena dengan mengucapkannya mengharuskan meyakini, yang dengan meyakini tadi mengandung resiko haruslah meninggalkan peribadatan yang mereka lakukan selama ini, yang hanya diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Nah, telah terbukti pada surat tadi, yakni surat Shad ayat yang kelima, adanya ilah-ilah yang lain. Maka Allah katakan, diperintahkan hamba untuk mengitbatkan, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Amma qawluhu ta'ala, sedangkan kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, apa yang didapati pada firman Allah Jalla wa'ala, tepatnya pada surat Hud ayat yang ke-101, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'. 6. Tidaklah bermanfaat sedikitpun. Fama aghnat anhum, tidaklah bermanfaat bagi mereka sedikitpun, alihatuhum, ilah-ilah mereka, allati yad'una min dunillah, yang mereka seru selain Allah, min syai, sedikitpun, tidaklah bermanfaat sedikitpun dari sesembahan mereka tadi yang mereka seru selain Allah. Maka penyebutan alihatuhum, maksud dari penyebutan dalil ini, hadza at-ta'alluh batil, bahwa pengadaan adanya ilah-ilah tadi adalah batil. 6. Allah Jalla wa'ala sebut dengan alihatuhum sesembahan atau ilah-ilah mereka tadi, tetapi ilah-ilah tersebut keberadaannya batil, li'annahu bighairi haqqin, fahuwa manfiyun syar'an. Karena batilnya tadi, maka dia tidak berada di atas al-haq, fahuwa manfiyun syar'an, maka tertiadakan dari sisi syar'inya. Wa idan tafa syar'an, fahuwa kal muntafi wuku'an, fala qarara lahu. Kalau memang sudah tertiadakan dalam syariah, maka berarti juga seperti sesuatu yang dinafikan secara nyata dan tidak memiliki dari ketetapan, sehingga tidaklah bisa untuk diakui karena adalah ilah yang batil. Selain surat Hud, beliau juga sebutkan surat Ibrahim ayat ke-26, wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin kasajaratin khabithatin tussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan kata Allah, perumpamaan kalimatin khabithah, kalimat yang buruk, kasajaratin khabithah, adalah seperti pohon yang buruk pula. Ijtuthat min fawqil ardi, yang mana dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, ma laha min qarar, sehingga tidak dapat lagi tegak sedikit pun. Kenapa? Karena mereka peruntukan sesembahan tadi selain Allah. Demikian Allah perumpamakan mereka yang beribadah kepada selain Allah. Kalimat yang buruk seperti layaknya pohon yang buruk pula, yang dicabut dari permukaan bumi seakar-akarnya, sehingga tidak memiliki lagi pegangan atau kekuatan lagi. Wabihada yahsul aljam'u baina qawlihi ta'ala. Maka dari situ kita dapatkan penggabungan dua ayat tadi, yakni surat Hud dan surat Sad, di mana surat Hud menyebutkan fama aghnat anhum alihatuhum, tidaklah bermanfaat lagi sedikit pun sesembahan atau ilah-ilah mereka. Dan ketika Allah menyebutkan kisahnya kaum Quraisy, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad akan jadikan ilah-ilah yang satu? Wa baina qawli ta'ala, dan bisa pula digabungkan dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran, wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diketemukannya dua ayat tadi diperkuat lagi pada surat Ali Imran ke-62, maka sesembahan yang sebenarnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihil alihah mujarrad asma, la ma'ani laha wa la haqiqah. Maka ketahuilah, ilah-ilah yang disembah oleh mereka hanyalah sebatas nama-nama belaka. Sekian nama-nama yang mereka sembah selain Allah, Latta, Mannat, wal Uzza. Demikian pula sesembahan di masa kaum Nabi Nuh alaihi salam, Nam, Yaghut wa Ya'uq wa Nasra. Mereka jadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah hanya sebataslah nama, la ma'ani laha wa la haqiqah, yang tidak memiliki makna, bahkan tidak memiliki pula dari sisi hakikatnya. Idh hiya batilatun syar'a, di mana tentunya karena itu perkara yang batil dari pandangan kacamata syar'i, kacamata agama. La tastahiqu an tusamma alihah, yang sesungguhnya tidak sepantasnya untuk dikatakan sebagai alihah. 6. Allah hanya sebutkan istilah yang ada pada mereka, yang pada hakikatnya sesungguhnya mereka bukanlah alihah. Kenapa demikian? Li'annaha la tanfa' wa la tadur, karena sesembahan-sesembahan mereka tadi tidaklah bisa memberikan manfaat sedikit pun, bahkan tidak bisa memberikan kemudaratan. Wala takhluq wala tarzuq, tidak bisa menciptakan dan tidak bisa pula memberikan rezeki. Maka bagaimana kemudian bisa dikatakan alihah? Sekali lagi Allah sebutkan dengan kata alihah, mengkisahkan tentang penamaan mereka tadi, padahal pada hakikatnya tidak ada ilah sama sekali secara makna, apalagi secara hakikatnya. 6. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-40, ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kalian sembah selain dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala, illa asma, melainkan hanya sebatas nama. Sammaitumuha antum, yang kalian sendiri berikan nama-nama tersebut. Wa aba'ukum, dan juga apa yang telah dinamai oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ilmu atau tidaklah mengizinkan itu semua kepada kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tadi. Setelah kita tahu makna la ilaha illallah, maka tahulah kita apa sesungguhnya tauhid yang Allah inginkan. Maka kita perlu mengetahui pula pandangan tauhid menurut ahlul kalam. Nah, yang mereka menyimpangkan dari makna tauhid yang sebenarnya. Kata beliau, yaqulun inna makna ilah il alihah al-qadir al-ikhtira'. Menurut pandangan ilmu kalam, para teolog, mereka menyatakan bahwa ilah adalah berkuasa untuk mencipta dan berkreasi. Hanya sebatas itu mereka memahami makna ilah. Sehingga yang terjadi, fayakunu makna la ilaha illallah, la qadirun alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang berkuasa menciptakan kecuali Allah. Artinya apa? Mereka pahami tauhid hanya sebatas tauhid dari sisi rububiyah. 6. Mereka hanya batasi tauhid dari sisi rububiyah. Sebagaimana apa yang dipahami oleh kaum Quraisy, menyatakan la khaliq illallah. La khaliq ablaq min kalimati la qadir. Bahwa tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Keyakinan tadi, ketauhidan tadi juga diakui oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menyebabkan mereka bertauhid dengan tauhid yang sebenarnya. Wa minal mu'sif, kata beliau, yujad kathirun minal kuttabil an yaktubuna fi hadhihi al-abwab tajidhum indama yatakallamun ala tauhid la yuqarriruna akthar min tauhid ar-rububiyyah. Juga sungguh memprihatinkan, masih didapati banyak dari penulis di zaman ini yang mereka menulis karya-karya tentang masalah tauhid, mereka membahasnya tidaklah jauh dari itu, mereka hanya membahas tauhid dari sisi rububiyahnya saja. La yuqarriruna akthar min tauhid ar-rububiyah. Ternyata mereka lebih banyak berkelit pada tauhid rububiyah. Nah, tidak keluar dari itu. Padahal seruan kepada umat untuk bertauhid adalah makna tauhid rub al-uluhiyah. Tauhid dari jenis al-uluhiyah. Kalau hanya sebatas memahamkan umat dari sisi tauhid rububiyah, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, tiada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah, hanya sebatas tauhid rububiyah saja, maka belum menjadi jaminan seseorang dikatakan bertauhid sampai dia bertauhid secara uluhiyah. Maka dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, yajib an naghrisa fi qulubil muslimin tauhid al-uluhiyah akthar min tauhidir rububiyyah, mengharuskan, mewajibkan bagi kita untuk menanamkan di hati-hati kaum muslimin terhadap tauhid uluhiyah itu jauh lebih banyak dibandingkan tauhid rububiyyah. Penanaman terhadap tauhid uluhiyah hendaknya lebih ditekankan dibandingkan tauhid dari sisi rububiyah. Karena tauhid rububiyah hampir-hampir tidak diingkari kecuali oleh kaum mulhidin, kaum ateis. Nah, kaum yang tidak bersaksi keberadaan al-ilah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun mereka yang masih mengakui di sana adanya khalik, adanya pencipta, adanya yang berkuasa. Nah, tetapi mereka masih memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, maka mereka berarti hanya bertauhid dari sisi rububiyah saja dan belum menginjak dan meyakini kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian kata beliau, fal ma'asi min haythul ma'na al-'am aw al-jins al-'am yumkin an na'tabiraha min asy-syirki, bahwa keberadaan kemaksiatan jika ditinjau dari sisi maknanya secara umum atau ditinjau dari sisi jenisnya yang sifatnya umum, maka dapat kita anggap sebagai bagian dari kesyirikan. Sebagai bagian dari kesyirikan. Sedangkan ditinjau dari sisi makna khusus, maka terbagilah menjadi 4 bagian. 6. Semuanya tadi, kalau ditinjau secara umum adalah kemaksiatan, dan secara khusus, maka terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Yang kedua, syirkun aswar, kesyirikan yang kecil. Yang ketiga, maksiatun kabirah, kemaksiatan yang besar. Dan yang keempat adalah maksiatun saghirah, kemaksiatan yang kecil. Dari 4 bagian tadi, kalau diklasifikasikan lagi, ada jenis kemaksiatan yang berkaitan dengan haqqillah, berkaitan dengan haknya Allah. Ada pula yang berkaitan dengan haqqil insan, nafsahu, berkaitan dengan hak diri manusia sendiri. Dan ada pula yang berkaitan dengan haqqil khalq, yakni berkaitan dengan hak makhluknya. Seperti berkaitan dengan haknya Allah, yang pertama dan kedua, syirkul akbar wa syirkul asghar. Nah, di sana pula ada kemaksiatan kubra dan demikian pula kemaksiatan sughra. Maka itu berkaitan dengan hak manusia itu sendiri dan berkaitan dengan haknya makhluk ketika dia menyimpangkan ketaatan tadi, dia tidak lakukan dengan sebenarnya, kemudian justru dia tergelincir kepada bentuk-bentuk kemaksiatan. Maka mewujudkan la ilaha illallah adalah perkara yang bisa dikatakan sulit. Amrun fi ghayatil su'ubah, adalah perkara yang tergolong sangatlah sulit. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karenanya berkata sebagian salaf, kullu ma'siyatin fahiya naw'un minasyirki, bahwa setiap kemaksiatan maka itu adalah jenis atau macam dari kesyirikan. 6. Demikian bahaya dari dosa, bahaya dari kemaksiatan. Dikhawatirkan masuk kepada jenis kesyirikan. Maka oleh karenanya, melalui bab ini, diperintahkan bagi setiap diri untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meluruskan, mengkoreksi ketauhidannya, sehingga ketika benarnya tauhid hamba tadi, maka dia akan terselamatkan dari kesyirikan maupun dari kemaksiatan yang bersifat secara umumnya. Wa qala ba'dus salaf, dan dikatakan oleh sebagian salaf pula, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Kata mereka, aku tidaklah bermujahadah, yakni mencurahkan segala kemampuan untuk menghadapi diriku karena sesuatu yang lebih berat dibandingkan untuk ikhlas, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wala ya'rif hadha illa al-mu'min. Dimana tidaklah bisa mengetahui kadar keikhlasan tadi kecuali orang yang beriman. Dialah yang benar-benar keimanan tadi bisa mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Amma ghairul mu'min, sedangkan selain orang yang beriman, fala yujahid nafsahu alal ikhlas, maka tidaklah mungkin dia bermujahadah, tidaklah pernah dia akan bersungguh-sungguh pada dirinya untuk melakukan keikhlasan. Diberikan contoh oleh beliau rahimahullah, walihada qila li Ibnu Abbas. Oleh karenanya ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innal yahuda yaqulun nahnu la nuwaswis fis salat. Ada Yahudi berkata, kami tidak pernah mendapatkan bisikan dalam salat. Qala, fama yasna'u syaitan biqalbin kharib. Maka beliau menyatakan apa yang dapat dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang rusak. Artinya untuk apa syaitan mempengaruhi orang kafir, Yahud, darinya? 6. Karena hanya tinggallah suatu yang percuma. Karena memang dia sudah rusak, karena dia adalah kafir, sehingga hatinya memang sudah rusak, tidak menjadikan syaitan berpayah-payah untuk menggodanya atau menyesatkannya. Sehingga Yahud tadi menyatakan, nahnu la nuwaswis fis salat. Kami tidak pernah mendapatkan bisikan dalam salat, karena memang dia tidak beriman. Fasyaitan la ya'ti liyukharrib al-mahdum. Sehingga syaitan tidaklah datang untuk merobohkan sesuatu yang memang sudah rusak. Al-mahdum, sesuatu yang sudah roboh. Lakin ya'ti liyukharrib al-ma'mur. Melainkan syaitan itu datang untuk merusak hati yang hidup. Hati orang yang beriman dirusak, didatangi oleh syaitan. Ketika dia hendak sholat. Kemudian berusaha dipalingkan kekhusyuannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam dengan semaksimal mungkin apa yang bisa dia lakukan, sehingga tidaklah didapati pada sholatnya kecuali hampa, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka Allah katakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walihada lamma syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajul yajid fi nafsihi ma yasta'dim an yatakallama bih, qala wajadtum dhalik, qalu na'am, qala dhalika sharihul iman. Ketika datang pula seseorang mengadukan isi hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh dia merasakan adanya bisikan hati yang dia dengan itu merasa berat. Terus-menerus hatinya tergoda. Dia tidak tahan, kemudian dia ceritakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, "Wajadtum dalik?" Apakah engkau dapati kau rasakan seperti itu? Maka mereka pun menjawab, "Iya ya Rasulullah." Naam. Maka beliau katakan, "Daka sharihul iman." Justru itu pertanda iman yang jelas. Naam. Menunjukkan bahwa seseorang yang beriman tidaklah dibiarkan oleh syaitan, melainkan terus diupayakan dengan bisikan-bisikan agar sampailah hamba tadi kecemasan atau putus asa, dan itulah yang diharapkan oleh syaitan. Nah, kembali kepada pernyataan man syahida an la ilaha illallah. Beliau katakan di sana padanya kata man. Man syahida. Arti secara bahasa adalah barang siapa. Sedangkan dari tinjauan nahwu, yaitu man adalah syartiyah. Jika ada kata man, maka salah satu pertanda man itu adalah syartiyah, sebagai syarat. Yang di sana memerlukan jawabnya, atau dengan istilah jawabu syartin, memerlukan adanya jawaban. Maka di mana letak jawabannya? Yakni terletak pada akhir hadis. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Sehingga jika diartikan, siapa yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian bersaksi pula bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya Allah, yang Allah telah berikan ruh tadi, letakkan kepada perutnya Maryam, nam sehingga lahirlah Isa alaihissalam dengan izinnya Allah, dan kemudian adanya jannah itu hak, adanya neraka itu hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan hamba tadi dengan persaksian yang telah dia lakukan tadi, Allah masukkan ke dalam jannah berdasar dari amalan yang telah dia lakukan. Asy-syahid, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ingin menerangkan bahwa man di situ syartiyah, dan di sana memerlukan jawabannya. Jawab syaratnya adalah adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Nampaknya sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Telah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan datangnya kita di majlis ini sebagai amalan saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.